بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال المصنف حفظه الله تعالى الثاني الرياء. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala dalam kitab beliau Syarhu Risalati Adabiddarisi Walmudarrisi, beliau masih berada dalam pembahasan mengenai perkara yang dapat merusak keikhlasan dari seorang pengajar. Kemudian beliau masuk pada perkara kedua yang dikhawatirkan dapat merusak keikhlasan dari seorang pengajar, yaitu ar-riya'u, yaitu riya. Sehingga riya ini merupakan sifat kedua yang perlu diwaspadai oleh seorang pengajar, karena dikhawatirkan itu dapat merusak keikhlasan. Yang pertama adalah hasad yang sudah dibahas sebelumnya. Kemudian beliau menjelaskan atsani ar-riya'u. Yang kedua adalah ar-riya. Apa yang dimaksud dengan riya? Wa huwa tarkul ikhlasi fil amali bimulahadzati ghairillahi fihi. Yang dimaksud dengan riya yaitu meninggalkan keikhlasan dalam beramal dengan memperhatikan atau mengharapkan perhatian kepada sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dalam beramal seharusnya yang menjadi perhatian kita, yang kita harapkan keridhoannya itu dalam beramal itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun dalam riya ini, itu keikhlasan tersebut ditinggalkan. Ya, sehingga ada keridhaan selain Allah yang diharapkan. Wahadduhu, dan batasan dari riya tersebut, fi'lul khairi li'ira'atil ghairi. Ya, batasan dari riya itu adalah seseorang berbuat kebaikan atau amalan kebaikan untuk ditunjukkan kepada orang lain. Jadi batasannya itu, ketika seseorang beramal baik namun tujuannya untuk ditunjukkan kepada orang lain, maka dikhawatirkan dia jatuh ke dalam riya ini. Fahuwa, maka riya ini, fi'lun la tadkhulu fihi niyyatul khalisatu. Maka riya ini merupakan suatu perbuatan baik atau suatu amalan yang tidak didasari atau tidak kemasukan oleh niat yang ikhlas. Wala yuhitu bihil ikhlasu. Dan juga amalan ini itu tidak diliputi oleh keikhlasan. Jadi ketika seseorang itu terjatuh dalam riya, itu ketika dia beramal itu tidak didasari oleh niat yang tulus dan juga tidak diliputi oleh keikhlasan. Kita lihat catatan kaki dalam hal ini. Ini ada dalam Kasyaf Istilahatil Fununi. Ini ada dalam kitab Kasyaf Istilahat Al-Funun, buah karya Muhammad Ali At-Tahanwi. Ya, rahimahullahu ta'ala, beliau dari India, ya, Al-Mujallada Thaniya pada jilid yang kedua, Safhata Saba'in wa Siti Mi'atin, pada halaman 607. Kemudian kita kembali ke atas, Warriya'u qad yakunu bil fi'li. Dan yang namanya riya, itu terkadang berupa perbuatan. Jadi yang namanya riya itu terkadang berupa perbuatan. Contohnya apa? Kamu ra'atil musalli, ya kamu ra'atil musalli bituli qiyamihi. Contohnya itu adalah seseorang yang sholat itu melakukan muro'ah. Ya, muro'ah di sini maksudnya adalah menampakkan sesuatu yang berbeda dengan aslinya. Ya, menampakkan sesuatu yang berbeda dengan hakikatnya. Berarti apa? Muro'ka muro'atil musolli bituli qiyamihi. Ya, seseorang yang sholat itu menampakkan pada orang lain itu sholatnya itu panjang, ya berdirinya itu lama. Namun kalau muro'ah itu menampakkan sesuatu yang berbeda dengan hakikatnya. Artinya kalau dia barangkali sholat sendiri, itu qiyamnya tidak lama. Ya, berdirinya tidak lama. Namun ketika dia sholat di hadapan orang, itu tiba-tiba dia sholatnya atau berdirinya itu lama. Wa husni ruku'ihi, dan juga memperbagus ruku'nya. Padahal ketika dia itu sholat sendiri, itu ruku'nya ya biasa saja, atau mungkin terburu-buru, mungkin kurang tumakninahnya dan lain sebagainya. Wa sujudihi, dan juga sujudnya. Maka ketika seseorang ketika sholat sendiri itu berdirinya tidak lama, kemudian ruku' dan sujudnya mungkin kurang tumakninah, kemudian di hadapan orang lain, itu dia memperlihatkan panjangnya berdirinya dan bagusnya rukuk dan sujudnya, itu bisa jadi dia jatuh dalam riya, dan itu berupa perbuatan. Waqad yakunu bil qawli, dan terkadang riya itu juga dapat berupa ucapan. Ka'an yatakallama fi majlisin. Ya, sebagaimana kalau ada seseorang yang berbicara dalam majelis. Ya, berbicara dalam suatu majelis. Mudhhiron linnasi annahu 'alimun muttali'un. Dan ketika dia berbicara tersebut, itu dia menampakkan, ya menunjukkan kepada orang-orang bahwa dirinya adalah seorang yang berilmu dan seseorang yang berpengetahuan luas. Jadi dalam berbicara dalam suatu majelis itu menampakkan pada orang lain bahwa dia itu orang yang berilmu dan juga pengetahuannya luas. Tujuannya apa? Liyuqala anhu innahu alimun. Ya, supaya dikatakan tentangnya bahwa wah, orang ini itu adalah seorang ulama, seorang yang memiliki ilmu. Walaisal amru kadzalika, padahal kenyataannya tidak seperti itu. Ya, dia sebetulnya mungkin ilmunya ya mungkin masih biasa. Ya, kemudian belum sampai mendalam, namun ketika berbicara di hadapan orang banyak, dia menampakkan dirinya seolah-olah dia adalah seorang yang berilmu dan berpengetahuan luas. Maka ini merupakan riya yang berupa ucapan. Kita lihat catatan kaki, Undur Ihya'a Ulumiddini. Ini dapat dilihat pada kitab Ihya'a Ulumuddin, buah karya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, Al-Mujallada Thalitha, pada jilid yang ketiga, Safhata Saba'in Watis'ina wa Mi'ataini, pada halaman 297. Wa min ahlil ilmi man yaja'alur riya'a fil fi'li. Dan di antara ulama itu ada yang menggolongkan yang namanya riya itu perbuatan saja. Ya, jadi kalau perbuatan yang seperti itu ingin supaya dilihat orang lain, itu disebut ar-riya. Wasum'ata fil qawli. Adapun kalau yang berupa ucapan itu dinamakan sebagai sum'ah. Unzur, ini dapat dilihat pada Fathul Bari. Ya, dapat dilihat pada Fathul Bari, ya, buah karya Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Al-Mujallad al-Hadiyata Ashrata, pada jilid ke-11, Safhata Sittin wa Thalathina wa Thalathimi'atin. Ya, Safhata Sittin wa Thalathina wa Thalathimi'atin, pada halaman 336. Kemudian min adwiyatir riya'i, di antara obat bagi riya. Wa min adwiyatir riya'i, ya, dan di antara obat yang dapat menyembuhkan penyakit hati yaitu riya ini, mutala'atu uyubihi wa taqsirihi, yaitu menelaah atau merenungi aib-aibnya dan juga kekurangannya atau kelalaiannya. Karena setiap orang, termasuk pengajar, itu pasti memiliki aib-aib dan juga kekurangan atau kelalaian. Maka ketika seseorang itu memiliki aib dan kelalaian, kekurangan, kemudian dia merenunginya, maka itu akan mempermudah bagi dirinya untuk terjauh dari sifat riya. Kemudian obat yang lain adalah wal ikfaru minal ibadati ghairil musyahadati. Wal ikfaru minal ibadati ghairil musyahadati. Dan juga memperbanyak ibadah-ibadah yang tersembunyi. Memperbanyak ibadah-ibadah yang tidak tampak di hadapan para manusia. Kemudian wa ikhfa'uha, dan juga menyembunyikan amalan atau ibadah tersebut. Contohnya apa? Ka qiyamil laili, ya, seperti salat malam. Ya, salat malam itu secara umum kita lakukan di dalam rumah atau ruangan atau tempat yang orang lain secara umum tidak dapat melihatnya. Maka itu adalah ibadah yang ya, membuat kita lebih mudah untuk ikhlas. Wa shadaqatis sirri, dan juga sedekah secara diam-diam. Secara umum sedekah itu dapat kita lakukan secara diam-diam, ya, sehingga itu mempermudah bagi kita untuk ikhlas. Kemudian obat yang lain dari penyakit riya ini adalah wan-nadzuru fi aqibatir riya'i fid dunya wal akhirati. Dan mengingat dan merenungi konsekuensi atau balasan dari riya, baik itu di dunia ataupun juga di akhirat. Kemudian obat yang lain adalah wal yaqinu bi annal khalqa kullahum la yaqdiruna ala naf'ihi bima lam yaqdihillahu lahu. Ya. Wal yaqinu, dan juga keyakinan bi annal khalqa kullahum, ya, bahwa seluruh makhluk la yaqdiruna ala naf'ihi bima lam yaqdihillahu lahu. Ya, seluruh makhluk itu tidak akan mampu untuk memberikan manfaat kepada kita. Ya. Dengan suatu perkara yang tidak ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini merupakan tauhid yang benar. Bahwa kita meyakini bahwa makhluk itu tidak mungkin mampu untuk memberikan manfaat kepada kita, ya, dengan sesuatu yang tidak ditetapkan oleh Allah, tidak mungkin. Kemudian wala ala dharrihi bima lam yuqaddirhu Allahu ta'ala alaihi. Dan juga seluruh makhluk itu tidak akan dapat mampu memberikan mudarat bagi kita dengan sesuatu yang tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak akan mampu. Walaupun seluruh makhluk bersatu, ya, tidak akan dapat memberikan kita manfaat yang tidak ditetapkan oleh Allah, dan juga tidak akan dapat memberikan mudarat bagi kita dengan apa yang tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita mengetahui hal tersebut, falima yuhbitu amalahu. Ya, kalau mengetahui hal tersebut, maka mengapa seseorang itu berbuat sesuatu yang dapat membatalkan amalannya? Wa yadurru dinahu, dan juga berbuat sesuatu yang dapat membahayakan agamanya. Wa yashghalu nafsahu bimura'ati man la yamliku lahu fil haqiqati naf'an wala dharran. Dan juga kalau sudah mengetahui keyakinan tadi ya, bahwa makhluk itu tidak dapat memberikan manfaat ya, berupa sesuatu yang tidak ditetapkan oleh Allah dan juga tidak dapat memberikan mudarat berupa sesuatu yang tidak ditakdirkan oleh Allah ya, maka mengapa ya yasghalu nafsahu, dia itu gelisah bimura'ati man la yamliku lahu fil haqiqati naf'an wala dharran, dengan memperhatikan ya, atau mencari perhatian, mencari ridho dari sesuatu yang tidak secara hakikat itu tidak memiliki pengaruh baik berupa manfaat dan juga madarat ya, bagi seseorang tersebut. Ya, ketika riya itu seseorang itu mencari perhatian atau mencari keridhaan dari orang lain. Padahal orang lain tersebut apa? La yamliku lahu fil haqiqati naf'an wala dharran. Sama sekali tidak dapat, tidak memiliki kemampuan, kuasa untuk memberikan manfaat maupun madarat secara hakikatnya. Ma'a annallaha ta'ala yattali'uhum ala niyatihi. Ma'a annallaha ta'ala yattali'uhum ala niyatihi. Meskipun Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui ya, manusia apa yang ada dalam niatnya. Wa qubahi sarirotihi, dan juga Allah Subhanahu wa taala mengetahui ya, buruknya niatnya atau buruknya batinnya. Wa fi hadits Jundubin radhiyallahu anhu, dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Jundub radhiyallahu anhu, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda ya, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, ya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man sam'a sam'allahu bihi wa man yura'i yura'illahu bihi. Kalau secara bahasa maknanya, barang siapa yang memperdengarkan, maka Allah akan memperdengarkan tentangnya. Dan barang siapa yang memperlihatkan, ya maka Allah akan memperlihatkan tentang dia. Maka kalau kita lihat penjelasan ulama mengenai hadis ini, maksudnya adalah ya barang siapa yang dia itu berusaha untuk beramal supaya orang-orang mendengar tentang amalannya. Ya, maka Allah akan memperdengarkan tentang hakikatnya. Dan juga barang siapa yang beramal supaya orang-orang melihatnya. Ya, dia memperlihatkan amalannya. Maka sungguh Allah akan memperlihatkan hakikatnya. Ya. Atau mudahnya, barang siapa yang mengesankan bahwa ia telah melakukan suatu amalan soleh yang sebetulnya itu secara hakikat itu bukan kebiasaannya. Ya, maka Allah akan membongkar hakikat dari kedustaannya tersebut. Wal'iyadu billah. Kemudian kita lanjutkan. Atsalitsu al-i'jabu. Kemudian sifat ketiga, penyakit ketiga yang seorang pengajar itu hendaknya waspada darinya itu adalah al-i'jab. Apa itu al-i'jab? Atsalitsu al-i'jabu. Yang ketiga adalah al-i'jab. Wa huwa masdaru u'jiba binafsihi wa biro'yihi. Itu merupakan masdar dari u'jiba binafsihi wa biro'yihi. Yaitu ya, mengagumi dirinya dan juga pemikirannya, pendapatnya. I'jaban, masdarnya adalah i'jab. fahuwa mu'jabun. Dan isim maf'ulnya adalah mu'jabun. Wa ma'nahu, apa makna dari al-i'jab? Az-zuhuwu wat-takabburu. Yaitu membanggakan diri dan sombong. Ya, secara umum yang namanya i'jab itu adalah sifat membanggakan diri dan juga sombong. Wa haqiqatuhu dan hakikat dari sombong ini atau i'jab ini adalah syiddatus sururi bisyai'i hatta la yu'adilahu syai'un 'inda sahibihi. Jadi hakikatnya adalah dia senang dengan atau seseorang itu sangat senang dengan sesuatu. Ya. Tentu saja yang ada pada dirinya. Hatta la yu'adilahu syai'un 'inda sahibihi. Ya, sampai-sampai tidak ada sesuatu pun yang dianggap dapat menandinginya menurut pemilik sesuatu tersebut. Ya, jadi karena saking bangga dan sombongnya, dia merasa bahwa tidak ada sesuatu pun yang dapat menyamainya atau menandinginya menurut dia. Kita lihat catatan kaki. Atau tadi hadis yang tadi, hadis yang man sama'a sama'allahu bihi wa man yura'i yura'illahu bihi, itu ada catatannya, rawahul Bukhariyu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, hadis 6499. Wa muslimun, dan diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, hadis riwayat 2987. Wanzur ini juga dapat dilihat pada Ihya'u Ulumiddini. Ya, pada Ihya'u Ulumuddin. Pada jilid ketiga, halaman 310. Ya, buah karya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Kemudian Tadhkiratus Sami'i wal-Mutakallimi. Pada kitab Tadhkiratus Sami' wal-Mutakallim, buah karya Ibnu Jama'ah. Kemudian yang tadi yang berkaitan dengan syiddatus sururi bisyai'i hatta la yu'adilahu syai'un 'inda sahibihi, tadi itu adalah ada pada Al-Furuqu lil Askari, ya, pada buah karya Al-Furuq lil Askari ya safhata 43 wa 200 pada halaman 243. Kita kembali ke atas. Kemudian qala Bashru bin al-Harith al-Hafi fil 'Ujbi. Telah berkata Bashar bin al-Harith al-Hafi mengenai 'Ujub. Ya, i'jab itu lebih dikenal juga sebagai 'Ujub. Apa yang dimaksud dengan 'Ujub menurut beliau? Antas takthiru 'amalaka wa tastaqilla 'amala ghairika. Ya, antas takthiru 'amalaka wa tastaqilla 'amala ghairika. Yang dimaksud dengan ujub itu adalah engkau memandang banyak atau memandang besar amalanmu sendiri dan juga menganggap kecil, ya, memandang remeh amalan orang lain. Maka yang seperti itu dinamakan sebagai ujub. Kita lihat catatan kaki. Ini dapat dilihat pada Khilyatul Auliya, ya, buah karya Abu Nu'aim al-Asfahani rahimahullahu ta'ala. Kita kembali ke atas. Wa qala Abu Wahbinil Marwaziyu. Ya, dan berkata Abu Wahab, ya, Abu Wahabin al-Marwaziyu. Berkata Abu Wahab al-Marwazi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, Sa'altu binal Mubaraki anil kibri. Saya bertanya kepada Ibnul Mubarak mengenai kibr, sifat sombong. Jadi bertanya apa itu kibr? Faqala, maka Ibnul Mubarak rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, Antazdarian nasa. Yang dimaksud dengan sombong itu adalah engkau merendahkan orang lain. Wa sa'altuhu 'anil 'ujbi, dan saya bertanya kepada Ibnu al-Mubarak rahimahullahu taala mengenai 'ujub. Faqala, maka beliau mengatakan, antara anna indaka syai'an laisa inda ghairika. Ya, engkau berpandangan, ya, engkau merasa bahwa engkau memiliki suatu kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Artinya kelebihan yang engkau miliki itu hanya engkau yang memilikinya. Ya, orang lain tidak punya. Ya, kalau sampai punya pandangan seperti itu, maka dikhawatirkan seseorang terjatuh dalam ujub. Kita lihat catatan kaki terkait hal ini. Ini ada dalam Tadhkiratul Huffadhi. Ya, kitab Tadhkiratul Huffadh. Wa Kari Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Al-Mujallad al-Awwala pada jilid pertama. Safhata thamanin wa sabaina wa mi'ataini. Pada halaman 278. Kita kembali ke atas. Wa qala al-Qurtubiyyu, berkata al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, i'jabul mar'i bi nafsihi, ya, ujubnya seseorang pada dirinya, kagumnya seseorang pada dirinya, itu adalah huwa mulahadhatuhu laha bi'ainil kamali wal istihsani. Yaitu ketika seseorang itu memandang dirinya dengan pandangan yang sempurna dan juga menganggap dirinya itu baik. Ya, ketika seseorang itu menganggap dirinya sempurna dan baik, ya, dikhawatirkan jatuh dalam ujub. Ma'a nisyani minnatillahi ta'ala. Ya, ma'a nisyani minnatillahi ta'ala. Dengan melupakan anugerah. Ya, melupakan anugerah atau kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, barangkali merasa bahwa kesempurnaan dan kebaikan itu dia peroleh sendiri. Fa in rafa'aha 'alal ghairi wahtaqarahu. Ya, fa in rafa'aha 'alal ghairi wahtaqarahu, dan jika dia menganggap dirinya tinggi dibandingkan orang lain dan juga merendahkan orang lain karena dia merasa sempurna dan baik tersebut, fahuwal kibarul madhmumu, maka itu adalah kesombongan yang tercela. Kita lihat catatan kaki, ini ada dalam kitab Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala Al-Mufhimu. Ya, Al-Mujallad Al-Khamisa, ya, pada jilid kelima, Safhata Sittin wa Arba'i Mi'atin, pada halaman 406. Kemudian kita kembali ke atas, min adwiyatil i'jabi, dan di antara obat bagi penyakit hati ujub ini, wa min adwiyatil i'jabi, dan di antara obat bagi penyakit ujub, tadhakkuru anna ilmahu wa fahmahu wa jaudata dhihnihi wa fasahatahu wa ghayra dhalika minan ni'ami fadlum minallahi alaihi. Jadi obat bagi penyakit ujub itu adalah tadhakkuru. Dia merenungkan, mengingat. Anna ilmahu, bahwa ilmu yang dia miliki. Wa fahmahu, dan pemahaman yang dia miliki. Wa jaudata dhihnihi, dan juga baiknya pikirannya, logikanya. Wa fasahatahu, dan kefasihan yang dia miliki dalam berbicara. Wa ghayra dzalika minan ni'ami, dan juga nikmat-nikmat yang selain hal tersebut. Itu adalah apa? Fadlum minallahi alaihi. Kesemuanya itu adalah keistimewaan, keutamaan yang diberikan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa amanatu wa amanatun indahu. Dan juga itu semua sebetulnya merupakan amanat titipan baginya. Dan bagaimana amanat tersebut? Liyaru'aha haqqo ri'ayatiha. Amanah yang sebetulnya seharusnya dia menjaganya dengan sebenar-benar penjagaan. Di semuanya ilmu yang dimiliki, pemahaman, baiknya logika, kefasihan, itu semua adalah keutamaan yang diberikan Allah dan amanat yang harus dijaga. Ya, itu harus mengingat hal tersebut, merenungi hal tersebut. Kemudian ini yang paling penting. Wa anna mu'tiyahu iyaha qadirun ala salbiha. Ya, ini sangat penting untuk kita ingat. Bahwa yang menganugerahkan itu semua, itu mampu untuk merenggut semua itu. Minhu, ya darinya. Fi torfati ainin, dalam sekejap mata. Ya, artinya apa? Semua keutamaan tersebut, itu jika Allah menghendaki, Allah mampu untuk merenggut semuanya itu dalam sekejap mata. Ya, seseorang yang memiliki ilmu yang luar biasa, pemahaman yang luar biasa, logika yang luar biasa, kefasihan yang luar biasa, jika Allah menghendaki, Allah dapat mencabut itu semua dalam sekejap mata. وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ. Dan itu bagi Allah sama sekali bukan perkara yang sulit. Ini perkara yang sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencabut hal tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 99, "Afa aminu makrallah." Maka apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Ya, dalam surat Al-A'raf ayat ke-99. Kita lihat catatan kaki, ini dapat dilihat pada Tadhkiratus Sami'i wal Mutakallimi buah karya Ibnu Jama'ah, Safhata Sittin wa Khamsina, pada halaman 56. Kemudian, sifat yang keempat yang harus diwaspadai oleh seorang pengajar adalah Tazkiyatun Nafsi, ya Ar-Rabi'u Tazkiyatun Nafsi, yaitu menganggap diri sendiri itu suci. Ya, menyucikan diri, menganggap diri itu suci. Ar-rabi'u tazkiyatun nafsi. Yang keempat adalah tazkiyatun nafs. Wa aslu tazkiyati at-tathhiru. Ya, asal dari at-tazkiyah, yang menyucikan, itu adalah at-tathhiru, memurnikan. Wa tazkiyatun nafsi, dan yang dimaksud dengan tazkiyatun nafs, huwa ikhbarun nasi bitoharotiha. Yaitu menampakkan, mengabarkan kepada manusia mengenai kesuciannya, kemurniannya. Ala wajahit tamadduhi. Ya, namun dengan tujuan untuk memuji diri dan menyombongkan diri. Nah, itulah tazkiyatun nafas yang harus diwaspadai oleh seorang pengajar. Wahadha huwal madhmumu. Dan ini adalah perkara yang tercela. Ya, kita lihat catatan kaki. Unzur ini dapat dilihat pada tafsiru Ibni Sa'di. Ini dapat dilihat pada tafsir Ibnu atau As-Sa'di rahimahullahu taala safhata ihda wa isrina wa thalathi wa thamani mi'atin. Ya ihda wa isrina wa thamani mi'atin. Pada halaman 821. Kita kembali ke atas. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Najm ayat ke-32. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fala tuzakku anfusakum." Maka janganlah kalian mengatakan diri kalian itu suci. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala telah dengan jelas melarang kita untuk menganggap diri kita suci. Wa nahyul insani an tazkiyati nafsihi fihi ta'dibun. Dan di dalam larangan kepada manusia untuk menganggap dirinya suci, ya di dalamnya itu terkandung pendidikan atau pengajaran. Liqubahi madahil insani nafsahu aqlan wa syar'an. Ya, karena buruknya seseorang manusia itu memuji dirinya, baik secara akal maupun secara syariat, itu dianggap sebagai sesuatu yang buruk. Wa lihadza qila li hakimin. Ya, oleh karena itu dikatakan kepada hakim. Ma alladhi la yahsunu wa in kana haqqan. Ya, apakah suatu perkara yang tidak pantas, walaupun itu adalah sesuatu yang benar? Qala, maka Hakim rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, madahur rajuli nafsahu. Seseorang itu ya, memuji dirinya sendiri. Kita lihat catatan kaki, ini dapat dilihat pada Al-Mufradatu fi Gharibil Qur'ani. Buah karya Raghib Al-Asfahani rahimahullahu ta'ala ya, pada halaman 214. Safhata arba'ata asyara wa ishrina wa mi'ataini. Kemudian kita kembali ke atas. Wal ghalibu anna hadhan naw'a min dhikri mahasinin nafsi innama yudhkaru liliftikhori. Perhatikan. Dan biasanya yang seperti ini, ya dari sifat seseorang yang menyebut kebaikan dirinya, ya kalau ada orang yang menyebut kebaikan dirinya, itu biasanya dia menyebutkannya itu hanya untuk membanggakan dan menyombongkan diri. Kemudian wa idhari lirtifa'i, dan juga menampakkan kehebatannya. Wattamayyuzi 'alal aqrani, dan juga untuk tampil beda, ya menganggap dia itu berbeda, lebih hebat daripada kawan-kawannya. Wasyibahi dzalika, dan yang serupa dengan itu. Kita lihat catatan kaki, ya, ungkapan tersebut, undur dapat dilihat pada Al-Adhkaro, ya, pada kitab Al-Adhkar, Linnawawi, buah karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Safhata khamsin wa arba'ina wa arba'i mi'atin, pada halaman 445. Kita kembali ke atas. Qala al-imamu malikun, ya al-imam malik rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan pada suatu kalam yang sangat masyhur, inna rajula idha zahaba yamdahu nafsahu zahaba baha'uhu. Ya, jika seorang lelaki, itu pergi dalam keadaan dia itu memuji dirinya, ya, maka akan pergi atau hilanglah kemuliaannya. Ya, jadi justru seseorang itu memuji dirinya, itu akan membuat kemuliaan atau wibawanya itu pergi. Kita lihat catatan kaki, ya dapat dilihat pada Siyaru A'lamin Nubala'i, ya, buah karya Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Al-Mujallada Thamina pada jilid ke-8, Safhata Tis'in wa Mi'atin, pada halaman 109. Wahuwa fi tartibil madariki, ya, dan juga ada pada tartibul madarik, ini juga mengenai tokoh. Buah karya Al-Qadhi Iyad rahimahullahu ta'ala, Al-Mujallada Thaniya pada jilid ke-2, Safhata Saba'in wa Sittina, pada halaman 67, binahwihi, dengan kalimat yang serupa. Kita kembali ke atas. Ya, qala Ibnu Hazmin rahimahullahu ta'ala, Ibnu Hazm rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, iyaka walimtidaha. Ya, waspadalah, berhati-hatilah engkau dari menyombongkan diri, membanggakan diri. Fa inna kullaman yasma'uka la atau fa inna kullaman yasma'uka la yusaddiquka wa in kunta shadiqan. Ya, waspadalah engkau dari sifat membanggakan diri, menyombongkan diri, ya, karena tidak ada seorang pun yang, atau setiap orang yang mendengarkanmu, itu tidak akan mempercayaimu walaupun engkau mengatakan kebenaran. Ya, kalau sudah terlanjur sombong, membanggakan diri, itu orang yang mendengar ucapanmu itu tidak akan mempercayaimu, walaupun engkau dalam kebenaran. Bal yaja'alu ma sami'a minka min dzalika awwala ma'ayibika. Ya, bahkan sebaliknya, mereka atau orang yang mendengarkan tersebut, itu akan mengambil setiap yang dia dengar darimu, itu sebagai dasar untuk mengkritikmu. Ya. Jadi kalau kita sudah, atau seseorang itu sudah terlanjur suka menyombongkan diri, membanggakan diri, ketika dia mengucapkan kebenaran, itu tidak akan ada yang mempercayainya. Bahkan setiap yang didengar darinya, itu akan dijadikan sebagai dasar untuk mengkritiknya. Kita lihat catatan kaki Al-Akhlaqu Was-Siyaru. Ini buah karya Ibnu Hazm rahimahullahu ta'ala. Safhata Sab'in wa Sab'ina pada halaman 77. Kita kembali ke atas. Nah, padahal selama ini kalau kita mungkin mendengar kajian mengenai tazkiyatun nafas, itu bukan ini yang dibahas. Ya, bukan penyakit hati ini, bukan sesuatu yang menganggap dirinya suci. Nah, apa tazkiyatun nafas yang justru didorong ya manusia untuk melakukannya? Ada di paragraf ini. Wa amma tazkiyatun nafsi bi takhlisiha. Adapun penyucian jiwa dengan memurnikannya. Wa tathhiriha, dan juga membersihkan jiwa. Min syawa'ibi syirki, ya, dari keburukan-keburukan yang dimiliki oleh syirik. Wal ma'asi, dan juga keburukan-keburukan maksiat. Wal mukhalafati, dan juga keburukan dari penyimpangan. Ya, jadi tazkiyatun nafas yang maksudnya adalah menyucikan jiwa dari keburukan syirik, keburukan maksiat dan penyimpangan. Hatta tabaqa tahiratan naqiyatan. Ya, sehingga hati tersebut itu menjadi suci dan murni. Fahadha matlubun, maka yang seperti ini itu justru dituntut, dianjurkan. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syams ayat ke-9. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntunglah orang yang menyucikan jiwanya. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamina. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.